Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah yang alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang ta'rif i'rab. Bahwa di video sebelumnya sudah disinggung bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan berbedanya amil yang masuk. Ad-dakhilati 'alaiha, ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Kata ad-dakhilati 'alaiha ini adalah sifat dari awamil. Sifat dari kata awamil. Dan di kata ini ada satu pertanyaan, yaitu mengenai kecocokan antara sifat dan yang disifati, antara sifat dan mausuf. Karena awamil itu kan jamak ya, sedangkan dakhilati ini mufrad. Bagaimana mungkin bisa mensifati jamak dengan sifat mufrad? Itu ada pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh para ulama bahwa kata awamil itu adalah jamak taksir yang termasuk kategori kafrah ya. Jamak taksir yang kafrah. Jamak taksir dari mufrad yang tidak berupa manusia, tidak berupa makhluk yang berakal. Dan jamak kasrah itu bila mufradnya tidak berakal, maka mensifati dengan mufrad itu lebih fasih di kalam Arab. Seperti satu nazam yang ditulis oleh Al-Ajhuri, wa jam'u kasratin lima layak kilo al-afsahul ifradu fihi yafulu. Jamak kasrah yang mufradnya tidak memiliki akal itu yang lebih fasih mensifatinya dengan mufrad. Ada hilati alaiha, dhamir alaiha itu kembali ke kalim, dan dhamir alaiha ini sebenarnya boleh menggunakan dhamir mu'annas alaihi, boleh menggunakan dhamir mudzakkar alaihi, boleh mudzakkar alaihi, boleh mu'annas alaiha. Mengapa? Karena kalim itu isim jenis jam'i. Dan isim jenis jam'i itu kalau ada dhamir yang kembali ke sana, maka dhamirnya boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Lafdzan au takdiron. Jadi perubahan i'rab itu kadang terucap, kadang tidak terucap. Kata lafdzan au takdiron ini keduanya menjadi hal ya, atau bisa juga menjadi tamyiz. Jadi kalau menjadi tamyiz itu nanti artinya perubahan akhir kalimat dari sisi lafaz atau ucapan atau dari sisi pentakdiran. Jadi tamyiz itu mentakdirkan min ya. Tamyiz itu mentakdirkan min. Selain bisa menjadi hal dan tamyiz, kata lafdzan au takdiron juga bisa menjadi masdariyah, bisa menjadi maf'ul mutlak. Masdariyah ini menjadi sifat dari mausuf yang dibuang. Jadi kalau diperlihatkan mausufnya, takdiron lafdiyan au takdiron takdirian. Jadi lafdzan au takdiron ini adalah sifat dari takdir yang dibuang. Dan boleh juga dua lafadz ini dijadikan naz'ul hafdi, mansub binaz'il hafdi. Lafadz yang dinasabkan dengan membuang huruf hafd. Huruf hafd yang dibuang adalah huruf fi. Jadi asalnya fi lafdi au fi takdiri, kemudian huruf fi-nya dibuang lalu menjadi nasab. Bisa juga lafdzan au takdiran ini menjadi khobar dari kana yang dibuang. Kalau diperlihatkan berupa sawa'un kana taghyiru lafdzan au takdiran. Jadi dari berbagai kedudukan kata yang saya sebutkan itu yang lebih utama adalah menjadikannya tamyiz. Karena lafdzan au takdiran ini adalah sigot masdar. Sigot masdar itu kalau dijadikan hal walaupun itu banyak tetapi itu adalah keluar dari kias, itu adalah terbatas untuk kalimat-kalimat yang kita dengar dari orang Arab, artinya tidak bisa dikiaskan. Kalau menasabkan dengan nazak khafif, dengan membuang huruf khafif itu syad, keluar dari kias. Membuang kana tanpa in syartiyah atau lau itu juga sedikit. Jadi yang lebih baik adalah menjadikannya tamyiz. Lafdun aw takdiran. Kata di kata au ini ada satu sanggahan, yaitu mengenai aturan dari ta'rif atau had, ya, aturan dari had. Di dalam had itu tidak boleh menyebutkan au, seperti yang ditulis di nazam sulam munawrak wal yajuzu fil hududi dzikru au. Ini separuh nazam ya, separuh yang kedua saya lupa. Wajaizun fir rasmi kalau tidak salah ya. Wala juzu fil hudud dzikru awal, jaizun fir rasmi atau gimana saya lupa. Ini sekedar informasi kalau di sini hujan ya. Jadi kalau ada gangguan suara mohon maaf. Jadi had itu tidak boleh menyertakan huruf aw, tetapi sanggahan itu dijawab bahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah au yang bermakna ragu, au yang bermakna ragu. Sedangkan au di pengertian i'rab ini adalah au yang bermakna membagi. Jadi kalau au-nya yang bermakna membagi itu boleh saja dimasukkan ke ta'rif, dimasukkan ke had. Kemudian mengenai perubahan, dua jenis perubahan ini yaitu lafdi atau takdiri. Contoh perubahan lafdi adalah misalkan kalimat ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Itu perubahan harokat di huruf dal itu terucap. Zaidun, zaidan, zaidin itu terucap. Kalau contoh i'rab takdiri itu misalkan ja'al fata, wa ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Kata fata itu kan huruf akhirnya berupa alif. Ya, huruf akhirnya berupa alif sehingga alamat i'rabnya, tanda i'rabnya tidak terlihat ya. Alif itu kan tidak bisa menerima harokat. Jadi kata fata di contoh yang pertama itu menjadi fa'il yang i'rabnya rafa menggunakan alamat dhammah yang dibayangkan di alif ya, di alif yang terucap. Jadi dhammahnya itu berada di alif tapi tidak terlihat ya, karena alif itu kan tidak bisa menerima harokat. Dan di contoh yang kedua, lafadz fatah di contoh yang kedua itu menjadi maf'ul bih yang dinasabkan menggunakan fathah yang terbayangkan di alif. Fathahnya tidak bisa terlihat karena tidak mungkin menambahkan fathah karena hurufnya berupa alif. Dan kata fatah di contoh yang ketiga ini i'rabnya jar menggunakan alamat kasrah yang terbayangkan di alif, dan yang menghalangi terlihatnya kasrah adalah tidak mungkin. Jadi pengi'rab tadi itu bila alifnya masih ada, karena huruf alif itu kan kalau harokat sebelumnya tanwin itu kan dibuang ya. Kalau harokat sebelumnya tanwin, harokat sebelum alif itu ditanwin itu kan dibuang. Jadi al-fata dan al-aso, fata artinya pemuda, aso artinya tongkat ya, tongkat pendek. Keduanya ini alifnya masih ada kalau bersama dengan al. Tapi kalau alifnya dibuang, contoh ja'a fatan, ra'aitu fatan, marartu bi fatan. Itu kan huruf ta-nya ditanwin ya, dan huruf alif setelahnya itu dibuang. Maka kalau huruf alifnya dibuang, i'rabnya adalah ja'a fatan, ja'a fi'il madhi, fatan fa'il yang dibaca rafa, dan tanda rafanya dhammah yang dibayangkan di alif yang dibuang. Dibuang karena bertemu dua sukun, karena bertemunya dua huruf yang mati. Alamat i'rabnya dhammah tidak terlihat karena tidak mungkin memperlihatkan. Kemudian di i'rab yang kedua, ra'aitu fatan, itu i'rabnya ra'a fi'il madhi, ta'nya fa'il, fatan maf'ul bih yang dibaca nasab dengan tanda fathah yang terbayangkan di alif yang dibuang. Kemudian untuk contoh yang ketiga, marartu bifatan, i'rabnya adalah marra fi'il madhi, ta' fa'il, bifatan, ba'nya adalah huruf jar, dan fatan, ini dijarkan menggunakan ba'. Tanda jarnya adalah kasrah yang terbayangkan di alif yang dibuang karena bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi asli dari fatan adalah fatayun, ya. Asli dari fatan adalah fatayun. Itu harokat ya-nya berharokat. Jadi kalau ada huruf ya yang berharokat dan sebelumnya berupa huruf sebelumnya berupa harokat fathah, maka hurufnya itu dirubah menjadi alif, maka menjadilah fatan. Dan setelah ya-nya diganti alif, maka ada dua tanwin yang bertemu, yaitu alif dan tanwin. Ada dua sukun ya, ada dua sukun yang bertemu yaitu alif dan tanwin. Maka untuk menghindari pertemuan dua huruf yang sukun, alifnya dibuang, maka jadilah fatan. Kalimat isim yang akhirnya berupa huruf alif itu dinamakan isim maksur. Contohnya fatan, ason, dan rohan. Ason itu tongkat pendek dan rohan itu gilingan ya, penggiling. Jadi isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah ya. Alif yang selalu ada, alif yang tidak berubah bila i'rabnya berubah. Semua isim mu'rab yang akhirnya berupa alif yang tetap dan sebelum alif berupa harokat fathah. Contohnya fatah. Kalimat yang i'rabnya takdiri selain isim maksur adalah isim mangkus. Isim mangkus adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya, yang lazim, yang selalu berupa ya, dan sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya ja'al qadhi. Qadhi ini namanya isim maksur. Ja'al qadhi, juru putus telah datang. Di contoh ini, qadhi menjadi fa'il dari ja'a yang dibaca rofa dengan tanda dhamah yang terbayangkan di huruf ya. Yang menghalangi dhamah terlihat adalah beratnya mengucap. Jadi orang Arab itu kalau ada huruf ya yang dibaca dhamah itu mereka merasa berat ya, lidahnya sulit mengucapkan. Dan sama seperti fata, pengi'raban tadi adalah i'rab bila huruf ya di kata qadhi masih ada. Tapi kalau huruf ya-nya dibuang, contohnya ja'a qadhin tanpa al, maka i'rabnya beda lagi. Qadhin ini menjadi fa'il yang dibaca rofa dan alamat rofanya adalah dhammah yang terbayangkan di huruf ya yang dibuang ya. Huruf ya yang dibuang dikarenakan bertemunya dua huruf sukun. Yang menghalangi terlihatnya dhammah adalah beratnya mengucapnya. Jadi asli dari kata qadhi adalah qadhiyun. Dhammah dirasa berat bila menjadi harokat ya, maka dhammah dibuang, maka jadilah kata qadhin. Jadi ya-nya dibuang, ya-nya dibuang karena ada dua huruf sukun yang mati. Dua huruf yang mati itu adalah ya dan tanwin, maka menjadilah kata qadhin. Hukum isim mangkus itu berbeda dengan maksur. Kalau hukum isim mangkus itu yang dibayangkan i'rabnya hanyalah rofa dan jar saja. Kalau nasab terlihat karena orang Arab itu hanya keberatan bila mengharokati huruf ya dengan harokat dhammah atau kasroh saja. Kalau huruf yang berharokat fathah itu orang Arab bisa mengucapnya. Contoh fathah yang terlihat di isim maksur adalah firman Allah ajibu da'iyallah. ajibu da'iyallah ini mahalus syahid dikata da'iya. Da'iya ini isim maksur, isim mangkus ya, isim mangkus, isim yang akhirnya berupa ya dan sebelumnya berharokat kasrah. Ini i'rabnya nasab dan nasabnya alamatnya fathah yang terlihat. karena huruf ya ini tidak berat kalau berharokat fathah, sehingga terlihat fathahnya. Berbeda dengan isim maksur. Isim maksur itu semua harokat dibayangkan di huruf akhirnya. Kemudian kalimat yang i'rabnya tidak terlihat selanjutnya adalah kalimat yang dimudhofkan ke ya mutakallim. Itu tiga harokat dibayangkan, itu tiga harokat tidak terlihat di huruf sebelum ya mutakallim. Contohnya ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Kata gulami ini rofa, nasab maupun jer ini bentuknya sama semua. Jadi gulami di contoh pertama adalah fa'il yang rofa dengan alamat domah yang terbayangkan di huruf sebelum ya mutakallim. Yang menghalangi terlihatnya domah adalah huruf yang menjadi tanda i'rab, huruf yang ditempati tanda i'rab itu telah disibukkan oleh harokat munasabah, harokat yang menyerasikan ya mutakallim. Jadi huruf ya sukun itu kan keserasiannya dengan harokat kasroh. Jadi di kata gulami itu mimnya sudah berharokat kasroh sehingga alamat i'rabnya tidak terlihat. Dan kata gulami ini mudhof, yang mutakallim ini menjadi mudhof ilah yang i'rabnya jar. Dan gulami di contoh yang kedua itu menjadi maf'ul bih yang i'rabnya nasab dengan fathah yang terbayangkan di huruf sebelum ya mutakallim. Dan gulami ini menjadi mudhof, ya mutakallim menjadi mudhof ilah. Dan gulami di contoh yang ketiga ini dijarkan menggunakan kasroh yang dikira-kirakan di huruf sebelum ya mutakallim. Gulami sebagai mudhof dan ya mutakallim sebagai mudhof ilah. Kalimat yang dimudhofkan ke ya mutakallim itu ketidakmungkinan memperlihatkan alamat i'rab itu adalah sebabnya baru, ya sebabnya baru, bukan sebab yang asli tetapi sebabnya adalah sebab yang baru. Sebab huruf terakhir itu telah disibukkan oleh harokat yang menyerasikan ya mutakallim sehingga harokat i'rabnya tidak bisa terlihat. Nah, hal yang seperti ini dinamakan ta'adzur al-aradi, ya. Ketidakmungkinan memperlihatkan harokat tapi disebabkan hal yang baru. Hal yang baru itu yang disebut adalah idhofah. Jadi semestinya kata gulam itu i'rabnya kelihatan, tapi karena dia dimudhofkan ke yang mutakallim maka i'rabnya menjadi muqaddar. Jadi ta'adzur itu ada dua, ada ta'adzur dzati, ada ta'adzur aradi. Ta'adzur dzati itu ya ketidakmungkinan memperlihatkan harokat yang disebabkan oleh kalimat itu sendiri. Kalau ta'adzur aradi, ketidakmungkinan memperlihatkan harokat karena dimudhofkan ke ya mutakallim. Jadi contoh ta'adzur yang dzati adalah ja'al fata, ra'aitul fata, dan marartu bil fata. Mengapa termasuk, mengapa dikatakan ta'adzur dzati? Karena zatnya alif itu tidak bisa menerima harokat. Seperti salah satu syair dari sebagian orang cerdas yang berbunyi fakannani alfun walaisa bimumkinin alifun walaisa bimumkinin tahrikuhus. Aku bagikan alif yang tidak mungkin digerakkan, yang tidak mungkin menerima harokat. Kemudian kalimat mu'rab selanjutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau sahih, kalau tidak berupa huruf ilat seperti yadribu, itu rofaknya menggunakan dhammah, nasabnya menggunakan fathah. Contoh nasab lam yadriba, lan yadriba, itu i'rabnya nasab. Dan kalau jazm menggunakan sukun, contohnya lam yadriba. Kalau akhir, kalau mu'tal berupa ilat, bisa kalau akhirnya berupa alif seperti yahsya, maka rofaknya menggunakan domah yang terbayangkan di huruf alif. Dan yang menghalangi terlihatnya domah adalah ketidakmungkinan memperlihatkan domah. Dan nasabnya menggunakan fathah yang dibayangkan di alif. Contoh lan yahsya, Lan itu adalah huruf nafi dan nasab, dan juga huruf istiqbal. Yasa adalah fi'il mudhari yang dinasabkan menggunakan lan, dan tanda nasabnya adalah fathah yang terbayangkan di huruf alif. Yang menghalangi terlihatnya fathah adalah ta'adur. Ta'adur itu tidak mungkin memperlihatkan. Dan yahsya ini kalau jazm, itu jazmnya menggunakan membuang huruf akhir. Contohnya lam yahsya, itu setelah shin alifnya dibuang. Lam itu huruf nafi, jazm, dan huruf qalab. Dan yahsya itu fi'il mudhari yang dijazmkan menggunakan lam. Tanda jazmnya adalah membuang alif. Kalau fi'il mudhari akhirnya berupa wawu, maka rafanya menggunakan dhammah yang terbayangkan. Contoh yad'u. Yad'u itu fi'il mudhari yang rafa, alamatnya dhammah yang dibayangkan di huruf wawu. Yang menghalangi terlihatnya dhammah adalah beratnya mengucapkan. Dan kalau nasab itu menggunakan fathah yang jelas. Contoh lan yad'u. Lan huruf nafi dan nasab dan istiqbal, yad'u fi'il madhi yang dibaca nasab dengan lan, dan tanda nasabnya adalah fathah yang terlihat di huruf akhir. Dan kalau jazm menggunakan membuang huruf akhir. Contoh lam yad'u. Yad'u fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat yang berupa huruf wawu. Dhammah sebelum huruf ilat itu menunjukkan pembuangan itu. Kalau huruf akhirnya berupa ya, maka dirafakan menggunakan dhammah yang terbayangkan di huruf ya. Yang menghalangi terlihatnya dhammah adalah beratnya mengucap. Contoh yarmi. Dan kalau nasab menggunakan alamat fathah yang jelas. Contoh lam lan yarmia. Yarmia ini fi'il mudhari yang dibaca nasab dengan lan, dan nasabnya menggunakan fathah yang jelas di huruf akhirnya. Dan kalau i'rabnya jazm, maka menggunakan membuang ya. Contoh lam yarmi. Yarmi ini fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam, dan jazmnya menggunakan membuang ya. Aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ini sekarang membahas pembagian i'rab. I'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, khafd, dan jazm. Jadi musannif memulai dengan i'rab rafa, karena i'rab rafa ini terkhusus pada amil-amil yang pokok ya, amil-amil yang tidak bisa dibuang. Jadi amil yang umdah atau yang pokok itu i'rabnya menggunakan rafa. Dan setelah rafa musannif menyebutkan nasab. Mengapa nasab dijadikan nomor 2 setelah rafa? Karena amil nasab itu fi'il, dan kalimat yang beramal itu yang asli adalah fi'il. Kemudian mengapa khafd dijadikan yang nomor 3? Karena khafd itu terkhusus dengan isim, dan isim itu kalau dibandingkan dengan fi'il lebih mulia isim. Dan jazm itu diakhirkan ya, penyebutan jazm ini diakhirkan karena tingkatan jazm memang terakhir. Dan i'rab rafa ini dinamakan rafa karena dua bibir itu terangkat saat kita mengucap rafa. Jadi kalau kita mengucap dhammah itu kan bibirnya terangkat ya, dan rafa itu mana lugatnya adalah dhammah, adalah mengangkat. Jadi sesuai sekali dengan i'rab ini. Kalau makna lugat rafa adalah tinggi ya, tinggi dan terangkat. Jadi kalimat fulanun marfu itu artinya seseorang yang tinggi derajatnya. Kalau pengertian rafa secara istilah nahwu, menurut pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah lafzi, rafa adalah dhammah dan sesuatu yang menggantinya. Tapi kalau mengikuti pendapat bahwa i'rab adalah maknawi, maka pengertian rafa adalah perubahan khusus yang ditandai dengan dhammah dan hal-hal yang menggantinya. Dan rafa ini merupakan julukan untuk i'rab, dan dhom ya, dhom itu merupakan julukan untuk bina. Dan jadi kalau ada ada kalimat mabni yang mabninya dhamma itu namanya mabni dhom. Kalau ada kalimat mu'rab yang harokatnya dhamma itu namanya rofa. Jadi harokat harokat dhamma itu dinamakan dhom dikarenakan dua bibir kita itu kan terkumpul di saat mengucap. Jadi dhom itu mana hasilnya mengumpulkan. Kemudian nasab, mana nasab? Mana lugat dari nasab adalah lurus ya. Lurus. Ada satu kalimat fulanul muntasib itu artinya seseorang yang lurus. Kalau secara istilah, nasab adalah tergantung dari mengikuti pendapat yang mana. Kalau mengikuti pendapat bahwa i'rab adalah lafzi, nasab adalah fathah dan hal-hal yang menggantinya. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah maknawi, maka pengertian nasab adalah perubahan khusus yang ditandai dengan fathah dan hal-hal yang menggantikan fathah. Dan mengapa dinamakan nasab? Karena dua bibir kita di saat mengucap harokat fathah itu lurus ya. Lurus, lurus. Dan nasab ini adalah julukan i'rab dan fathah adalah julukan bina. Mengapa harokat itu dinamakan fathah? Karena bibir kita terbuka di saat mengucapnya. Jadi membuka itu bahasa Arabnya fathah. Kemudian yang ketiga adalah khafad. Mana khafad adalah rendah hati. Secara istilah nahwu, menurut pendapat yang mengatakan i'rab lafzi, khafad adalah kasroh dan hal-hal yang menggantinya. Dan dinamakan khafad karena bibir yang bawah itu merendah ya, turun, bibir yang bawah itu turun di saat mengucapkan khafad. Dan kasar itu merupakan julukan untuk bina. Harokat dinamakan kasar karena bibir bagian bawah itu terpecah di saat kita mengucapnya. Dan khafad termasuk julukan dari i'rab. Kemudian i'rab yang terakhir adalah jazm. Makna jazm secara lugat adalah memutus. Contohnya jazamtul habla itu artinya saya memutus tali. Kalau makna jazm secara istilah nahwu, menurut pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah lafzi, jazm adalah sukun dan hal-hal yang menggantikannya. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah maknawi, jazm adalah perubahan khusus yang tandanya sukun dan hal-hal yang menggantikan sukun. Dinamakan jazm karena jazm itu memutus harokat di saat mengucapnya. Dan jazm adalah termasuk julukan dari i'rab. Dari empat i'rab itu, rafa, nasab, jar, dan jazm, tidak semuanya masuk di kalimat isim dan fi'il. Ada yang bisa masuk keduanya, ada yang tidak. Jadi ada yang bisa masuk ke isim dan fi'il, yaitu i'rab rafa dan nasab. Contoh rafa di dalam isim dan fi'il itu zaidun yakumu. Zaidun itu isim dan rafa, yakumu juga fi'il, juga rafa. Zaidun mubtada yang dibaca rafa dikarenakan berada di permulaan dan rafa'nya menggunakan dhammah yang jelas di akhir. Sedangkan yakumu ini fi'il mudhari yang dibaca rafa' dengan dhammah yang jelas di akhirnya. Kalau contoh nasab yang ada di isim dan fi'il adalah inna zaidan lan yakuma. Ini zaidan isim nasab, yakuma fi'il dan nasab. I'rabnya inna adalah huruf taukid dan huruf nasab. Zaidan adalah isimnya yang dinasabkan dengan fathah yang jelas. Dan huruf lan adalah huruf nafi dan huruf nasab dan juga huruf istiqbal. Yakumu ini fi'il mudhari yang dibaca nasab dengan fathah yang jelas di akhirnya. Dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawas. Kalau diperlihatkan itu berupa kata huwa yang kembali ke kata zaidun. Jumlah fi'il dan fa'il itu menempati tempatnya rafa menjadi khobar dari inna. Ada i'rab yang khusus di isim saja yaitu i'rab jar. Contoh marartu bi zaidin. Kata bi zaidin itu ba'nya huruf jar dan zaidin adalah isim yang dijarkan menggunakan ba. Jarnya menggunakan kasrah yang jelas di akhirnya. Dan jar majrur itu berhubungan dengan marartu. Ada i'rab yang hanya khusus di fi'il saja, yaitu i'rab jazm. Contoh lam yakum. Huruf lam ini huruf nafi, huruf jazm, dan huruf qalam. Yakum ini fi'il mudhara yang dijazmkan dengan lam dan jazmnya menggunakan sukun. Jadi mengapa isim dikhususkan dengan i'rab khafad? Karena khafad itu berat dan isim itu ringan. Jadi isim itu kan maknanya hanya tidak ada zamannya ya, makanya dikatakan ringan. Khafad itu berat dan isim itu ringan. Jadi yang berat diberikan yang ringan supaya adil. Ini sama halnya seperti fi'il yang khusus dengan i'rab jazm. Jazm itu ringan, fi'il itu berat. Maka dengan berat yang diberikan ringan itu menjadi adil ya. Andai kata ringan diberikan yang ringan, yaitu jazm dan isim, dan yang berat diberikan yang berat, yaitu khafad dan fi'il, maka itu tidak adil ya. Sedangkan kebiasaan yang berlaku itu kan adil. Dan hikmah dari keringanan fi'il adalah bahwa isim itu basit ya, tidak tersusun. Maksud dari tidak tersusun itu isim hanya menunjukkan sesuatu saja, yaitu zat. Berbeda dengan fi'il, fi'il itu murakkab, maknanya itu murakkab, tersusun dari dua hal, yaitu hadas atau pekerjaan dan zaman. Jadi karena fi'il ini memiliki dua arti, maka fi'il ini dianggap berat. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan-nasbu wal-hafdu wala jazma fiha. Jadi isim itu hanya bisa memiliki tiga i'rab saja, yaitu rafa, nasab, dan khafd. Isim tidak bisa memiliki i'rab jazm. Jadi ini adalah perincian dari yang diglobalkan oleh musannif sebelumnya. Jadi di penjelasan sebelumnya kan musannif membagi i'rab menjadi empat ya. Kemudian di kalimat ini musannif memberitahukan bahwa rafa dan nasab itu adalah i'rab yang bersekutu antara isim dan fi'il. Sedangkan i'rab khafad terkhusus di isim, i'rab jazm terkhusus di fi'il. Huruf fa di kata fa'il asma itu dinamakan fa fasihah, fa yang menjelaskan. Karena fa ini menjelaskan jawab yang terbayangkan, menjelaskan dari jawab syarat yang terbayangkan. Dan kalimat min dzalika, di kalimat min dzalika itu terkadang ada pertanyaan di kalimat itu, yaitu isim isyarah itu kan kembali ke kembali ke beberapa. Jadi dzalika itu kan kembalinya ke rofa, nasob, jar, dan khafad. Musar ilahnya itu beberapa, sedangkan isyarahnya menggunakan isyarah yang mufrad. Dzalika itu kan mufrad. Jadi musannif pastinya mendatangkan isim isyarah yang jamak, misalkan haulai. Jadi di dalam syarah yang lain ya, syarah yang menjadi rujukan asmawi itu menjawab hal itu dengan menambah kalimat madzkur. Jadi falil asma'i min dzalikal madzkur. Jadi kalau seperti ini, maka yang menjadi mushar ilah adalah kata madzkur ini. Jadi kembalinya ke lafadz yang mufrad. Jadi rafa, nasab, jar, dan khafad itu walaupun beberapa tapi lafadznya mufrad ya, yaitu i'rab. Tadi belum saya baca ya. Falil asma'i min dzalika ar-rafu wan-nasbu wal-khafdu wal-jazmu fiha. Walil af'ali min dzalika ar-rafu wan-nasbu wal-jazmu wal-khafdu fiha. Dari empat i'rab yang bisa masuk ke i'rab yang bisa masuk ke kalimat fi'il hanya tiga, yaitu hanya tiga ya, yaitu rafa, nasab, dan jazm. I'rab khafd tidak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il. Ini sekarang kita membahas apa ini? Membahas alamat i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab menjelaskan mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirafi arba'u alamatin, azamatu wal wawu wal alif wan nun. I'rab rafa' memiliki empat tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Kata ilmu dan ma'rifat itu adalah dua kata yang bersinonim, jadi maknanya sama, mengetahui. Tapi ada juga yang mengatakan ada perbedaan di antara keduanya. Karena ma'rifat itu berhubungan dengan sesuatu yang terperinci dan juga sesuatu yang tidak terperinci. Contohnya araftu Zaidan. Zaidan ini kan sesuatu yang terperinci. Kalau yang tidak terperinci contohnya araftu nutqah. Saya mengetahui satu titik. Satu titik ini kan tidak tersusun dari beberapa ya. Kalau Zaidan ini kan makhluk yang tersusun dari beberapa organ. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu itu hubungannya dengan sesuatu yang kulli. Contohnya seperti manusia, hewan, dan juga berhubungan dengan sesuatu yang tersusun. Contohnya Zaidun Qa'imun. Jadi ada yang mengatakan sama, ada pendapat lemah yang mengatakan berbeda. Di dalam bab ini, bab Ma'rifati Alamatil I'rab, itu ada satu sanggahan untuk musannif, yaitu musannif membuat satu judul tetapi tidak menyebutkannya. Karena musannif tidak memberikan pengertian masing-masing dari alamat itu. Jadi ma'rifah itu kan secara sekilas itu maknanya adalah pengertian ya. Bab yang membahas pengertian tanda i'rab. Jadi musannif membuat satu judul tapi tidak memberi pengertian itu. Dan menyebutkan sesuatu tetapi tidak membuat judul. Membuat judul tapi tidak menjelaskan isinya. Menjelaskan sesuatu tapi tidak membuat judulnya. Itu sanggahannya. Dan sanggahan itu dijawab bahwa pengertian itu tidak selalu menggunakan had, tapi bisa juga menggunakan pembagian. Bisa juga menggunakan pembagian. Dan musannif, penulis jurumiyah itu memberikan pengertian tanda-tanda ini dengan cara membagi. Karena membagi i'rab rafa' ke asli dan cabang, membagi nasab, khafad, jazm dan dengan bagian yang sama yaitu cabang dan asli. Jadi musannif mengatakan li raf'i arba'u alamatin. Rafa itu memiliki empat tanda. Al-ula alamatun asliyah. Tanda yang pertama adalah alamat asli. Dan tiga tanda setelahnya itu alamat cabang. Jadi musannif mendahulukan alamat dhammah. Karena dhammah itu adalah alamat yang asli. Maksud asli di sini adalah alamat yang banyak sekali dipakai. Jadi kebanyakan kalimat yang i'rabnya rafa itu menggunakan dhammah. Kemudian musannif setelah dhammah menyebutkan wawu. Mengapa menyebutkan wawu? Karena wawu itu timbul dari dhammah. Jadi harokat dhammah itu kalau dibaca panjang itu kan muncul wawu. Kemudian menyebutkan alif. Jadi alif disebutkan nomor 3. Karena alif itu saudara perempuan wawu. Alif itu saudara perempuan wawu dalam hal mad dan huruf lin. Jadi wawu dan alif itu kan sama-sama huruf mad. Wawu dan alif itu sama-sama huruf lin. Jadi dianggap saudara perempuan. Kemudian musannif mengakhiri dengan huruf nun, alamat nun. Karena nun ini orang lain ya. Nun ini orang lain dibandingkan dengan alamat sebelumnya. Dibandingkan dengan huruf sebelumnya nun ini orang lain. Maka urutannya terakhir. Jadi di kalau kita merenungkan itu penyebutan ini sangat indah sekali karena musannif memulai dengan ibu, kemudian musannif memulai dengan ibu yaitu dhammah, kemudian dilanjutkan dengan anak perempuan yaitu wawu, lalu dilanjutkan dengan saudara yaitu alif. Jadi anak perempuan itu didahulukan daripada saudara. Kemudian mengakhirkan orang lain. Jadi maksud dari alif saudara wawu adalah alif itu mirip seperti wawu. Jadi kesimpulannya, kesimpulan dari apa yang dijelaskan musannif adalah asli i'rab rafa itu menggunakan dhammah. Maka musannif menyebutkan dhammah. Lalu musannif menyebutkan cabang-cabang dari dhammah. Cabang dhammah itu ada tiga, yaitu alif, wawu, dan nun. Dan fathah itu adalah alamat asli. Dan cabang dari fathah itu ada empat, yaitu alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Dan kasroh itu adalah alamat asli. Dan cabangnya ada dua, yaitu ya dan fathah. Lalu jazm itu sukun adalah alamat asli. Dan cabangnya hanya satu, yaitu membuang. Jadi alamat asli ada empat. Alamat cabang ada 10. Fa'amad domatu fatakunu alamatul raf'i fi arba'ati mawadi' fil ismil mufrodi. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa' bertempat di 4 tempat. Yang pertama di isim mufrad. Di kata fi arba'ati, dikata fi arbaati, hubungan huruf jar fi arbaati ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berhubungan dengan kata alamat. Kemungkinan yang kedua berhubungan dengan sifat yang dibuang. Kalau diperlihatkan alamatun kainatun, ya. Alamatan kainatan. Jadi hubungannya dengan kata kainatan. Kalau kita memilih kemungkinan pertama, maka huruf jarfi ini namanya dhorof lagwu, dhorof yang amilnya khusus. Baik itu boleh dibuang seperti bismillahi atau harus dibuang seperti al-yawma sumtu. Jadi bismillahi ini amilnya dibuang, ya, tapi pembuangannya tidak harus. Kalau al-yawma sumtuhu, ini amilnya harus dibuang. Jadi amil di kata al-yawma sumtuhu itu harus dibuang. Kalau diperlihatkan sumtu al-yawma sumtuhu, jadi sumtunya harus dibuang. Dan dhorof ini dinamakan dhorof lagwu karena dhorof ini tidak memiliki dhamir. Dhorof ini kosong dari dhamir. Lagwu itu kan artinya sesuatu yang nganggur, ya. Jadi kosong dari dhamir. Kalau fi arba'ati mawadi'a kita mengikuti kemungkinan yang kedua, maka jar majrur ini adalah dhorof mustaqor. Dinamakan mustaqor karena di dhorof itu terdapat dhamir, ya. Dhorof mustaqor adalah dhorof yang amilnya umum dan amilnya selalu dibuang. Amalnya pasti dibuang. Dhorof mustaqor adalah dhorof yang menjadi khobar. Contohnya Zaidun indaka. Indaka ini berhubungan dengan kata mustaqirun. Jadi amalnya dibuang, yaitu mustaqirun, kemudian dhamirnya terpisah lalu berpindah ke dhorof. Dan juga dhorof mustaqor itu juga bisa menjadi sifat. Contoh marotu birojulin indaka. Jadi indaka ini dhorof mustaqor. Asalnya marotu birojulin mustaqirin indaka. Dhamirnya mustaqir itu berpindah ke indaka. Kemudian bisa juga menjadi hal, contohnya ja'a zaidun indaka. Bisa juga menjadi silah, contohnya ja'a ladzi indaka. Jadi semua contoh ini, semua contoh ini adalah contoh-contoh yang dhorofnya berupa dhorof mustaqor. Mengapa dinamakan mustaqor? Karena ada dhamir di dhorof itu. Fi arba'ati mawadi'a. Fa'amantumatu fatakunu alamatan lirafi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi. Pengertian isim mufrad adalah isim yang tidak tasniyah dan tidak jamak dan tidak diserupakan dengan keduanya. Tidak juga berupa asma khomsah atau asma sittah. Jadi isim yang tidak tasniyah itu mengecualikan isim tasniyah seperti Zaidani. Dan isim yang tidak jamak mengecualikan jamak seperti Az-Zaiduna dan Al-Amruna. Dan tidak diserupakan dengan jamak dan tasniyah ini mengecualikan kalimat yang disamakan dengan tasniyah. Contoh kila wa kilta. Artinya keduanya. Kalau kila laki-laki, kalau kilta perempuan. Dan tidak disamakan dengan jamak ini mengecualikan kata isruna. Isruna dan kata lain yang sama seperti isruna. Maknanya 20. Dan kalimat tidak termasuk dari asma khomsa atau sitah itu mengecualikan abuka, ahuka dan lain-lain. Jadi abuka bapak kamu, ahuka saudara laki-laki kamu. Itu termasuk asma khomsa. Jadi mufrad itu, kata mufrad itu kalau kita mempelajari nahwu itu tidak hanya ada di bab i'rab saja. Nanti di bab yang lain juga ada istilah mufrad. Kalau pengertian yang saya sebutkan tadi itu adalah pengertian mufrad yang ada di bab i'rab. Kalau mufrad yang ada di bab mubtada' dan khobar itu pengertiannya beda lagi, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Nanti ada juga mufrad di bab la dan bab munada, itu pengertiannya beda lagi. Mufrad yang di bab la dan bab munada itu pengertiannya adalah sesuatu yang tidak mudhaf dan tidak serupa dengan mudhaf, baik berupa mudzakkar ataupun muannas. Jadi ternyata satu kata di dalam satu disiplin ilmu itu terkadang beda bab memiliki arti yang berbeda. Wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Tempat domah menjadi alamat irab rafa' yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bangunan mufradnya, yang berubah dari lafaz mufradnya. Baik berubahnya dengan menambahnya. Contoh sinwun, sinwanun. Sinwun mufrad, sinwanun jamak. Jadi ditambah dengan alif dan nun atau dengan mengurangi. Contoh tuhomatun, tuhomun. Tuhomatun mufrad, tuhomun jamak. Atau merubah harokat. Contoh asadun dan usudun. Asadun mufrad, usudun jamak. Atau menambah huruf sekaligus merubah harokat. Contoh rojulun dan rijalun. Rojulun mufrad, rijalun jamak. Atau dengan menambah dan mengurangi dan juga merubah harokat. Contoh gulamun, gilmanun. Jadi gulam dan gilman ini kan selain ditambah, dikurangi, juga harokatnya dirubah. Jadi semua contoh tadi itu dirofakan menggunakan domah. Baik jamak taksirnya berupa jamak yang mudzakkar, mufradnya mudzakkar atau muannas. Contoh yang mudzakkar misalkan ja'a az-zuyudu. Ja'at az-zuyudu, beberapa zait datang. Contoh yang muannas ja'at al-hunudu, beberapa hindun datang. Dan ini i'rabnya juga tidak membedakan apakah i'rabnya terlihat atau tidak. Contoh i'rab yang tidak terlihat seperti ja'at al-usaro wal-udharo. Usaro dan udharo ini alamatnya tidak terlihat. Dan ini juga tidak membedakan apakah bisa ditanwin atau tidak. Contoh jamak yang bisa ditanwin ja'at wahunudun. Kalau contoh yang tidak ditanwin sayatinu, basatinu. Ini sayatin ini biru munsharif, tidak bisa ditanwin. Wajam ilmu anasis salim. Tempat yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah kalimat yang dijamakkan menggunakan alif dan ta tambahan. Contoh ja'at al-hindatu wa zainabatu wal fatimatu. Hindatu, zainabatu, fatimatu ini semuanya jamak mu'annas salim. Jadi mufrad dari jamak mu'annas salim itu bisa berupa kalimat yang mu'annaf lafad dan maknanya seperti Fatimah, atau mu'annas maknanya saja seperti Hindun. Hindun ini kan lafadnya tidak ada tanda mu'annas ya. Kalau Fatimah itu kan ada tanda mu'annas. Ada juga yang mu'annas tapi lafadznya saja. Contoh tolhah. Tolhah ini laki-laki tapi ada taknya. Jadi di pengertian tadi majumi'a, huruf ma itu mungkin berarti mufrad, isinya adalah mufrad, mungkin juga isinya adalah jamak. Tapi hal itu ternafikan dengan kata setelahnya yaitu jumi'a. Jumi'a ini fi'il madhi yang mabni majhul. Kalau ma isinya jamak itu tidak mungkin dijamakkan lagi. Jadi hal itu dijawab bahwa kita memilih kemungkinan yang kedua, yaitu ma itu isinya jamak dan ma yang diartikan jamak itu tidak terhalangi dengan kata setelahnya yaitu jumi'a. Karena kata jumi'a itu tidak dijamakkan tetapi menjadi nyata jamaknya. Jadi kata jumi'a setelah ma itu artinya adalah menjadi nyata jamaknya. Kemudian di pengertian yang berupa kalimat bi alifin wa ta'in majidatain, itu kalau huruf ba-nya dijadikan sababiyah maka seharusnya tidak membutuhkan kata majidatain. Kalau ba-nya dijadikan mulabasah, ba yang bermakna berhubungan, maka harus ada tambahan majidatain. Jadi jamak mu'annas salim itu adalah jamak yang diberi alif, yang alifnya itu tambahan. Jadi mengecualikan alif yang asli. Contoh kudot dan guzat. Ya. Kudot ini tidak jamak mu'annas salim, guzat juga tidak jamak mu'annas salim karena alifnya itu alif asli. Alifnya itu alif lam fi'il. Jadi kata kudot itu asalnya kudoyatun. Ya. Huruf kofnya di doma, kudotnya di fathah, dan yaknya berharokat. Jadi huruf yak berharokat, dan kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka huruf yak diganti dengan alif. Maka jadilah kata kudotun. Dan huruf kofnya di doma, karena untuk membedakan antara jamak dan mufrad. Sama seperti fatatun, fatah dan konah ya. Fatah dan konah itu sama seperti kudot. Kodok dan kudot. Kemudian jamak mu'annas salim adalah jamak yang diberi tambahan tak. Itu mengecualikan tak yang asli. Contoh tak di kata baitun, abyatun. Jadi abyatun itu walaupun akhirnya berupa tak, tapi itu bukan jamak mu'annas salim karena taknya itu tak asli. Atau contoh yang lain, mayitun amwatun. Amwatun ini bukan jamak mu'annas salim karena taknya tidak tak asli. Jadi kata amwat itu tidak jamak mu'annas salim. Contohnya di firman Allah, billahi wa kuntum amwata, fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian mengkufuri Allah padahal dulu kalian adalah benda mati, yaitu sperma. Ini kata amwata, ini tidaklah jamak mu'annas salim. Kata amwata ini nasabnya menggunakan fathah yang jelas. Jadi jamak mu'annas salim itu di kata mu'annas itu sebenarnya tidaklah sebuah batasan, karena mufrad mudzakkar pun itu juga bisa dijamakkan mudzakkar salim, bisa dijamakkan mu'annas salim. Contohnya kata istablin, istablin itu jamaknya istablatun, itu jamak mu'annas salim. Atau contoh yang lain, hammam, itu jamaknya hammamatun, itu juga jamak mu'annas salim. Kemudian kata salim itu sebenarnya juga tidaklah sebuah batasan, tidaklah sebuah qayyid, karena terkadang jamak mu'annas salim itu juga berubah dari mufradnya. Contoh sajadah itu jamaknya sajadat, harokatnya berubah. nabukoh nabakot, itu harokatnya berubah. Wal fi'lil mudhari illadzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tempat terakhir untuk alamat dhammah adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu, yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Jadi fi'il mudhari itu dirafakan menggunakan dhammah, baik dhammah yang terlihat seperti yadribu atau dhammah yang tidak terlihat seperti yahsya. Namun fi'il mudhari yang i'rab rafa'nya dengan dhammah itu terkhusus fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu yang dimaksud adalah dua nun, yaitu nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah, dan juga nun jamak niswah, atau bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'anasah mukhatabah. Kalau bertemu dengan nun jamak niswah, maka dimabni dengan sukun, seperti firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna, seorang ibu itu harus menyusui anak-anaknya. Dikata yurdi'na, ini fi'il mudhari tidak dirafakan menggunakan dhammah, tetapi mabni sukun karena bertemu dengan nun jamak niswah. Jadi wawu dikata wal walidatu itu istinaf bayani, maknanya istinaf bayani, permulaan kalimat tapi menjelaskan. Dan kata walidatu itu mubtada yang dirafakan dengan dhammah yang jelas. Dan kata yurdi'na ini fi'il mudhari yang dimabnikan sukun namun bertempat di tempatnya rofa. Mengapa dimabni dengan sukun? Karena bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak niswah itu menjadi fa'il yang mabni fathah yang menempati tempat rofa, dan jumlah dari fi'il, fa'il, dan maf'ul itu menempati tempatnya rofa menjadi khobar dari mubtada. Contoh fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid tsaqilah seperti firman Allah, layus jananna. Jadi itu dimabnikan fathah. Lain jarana, huruf lam ini adalah huruf yang menunjukkan bahwa fi'il ini merupakan isi dari sumpah. Dan yus janana ini fi'il mudhari yang mabni fathah sebab bertemu dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah adalah huruf yang tidak memiliki tempat i'rab. Naibul fa'il kata yus janana itu dhamir mustatir jawas, kalau diperlihatkan berupa huwa yang kembali pada Yusuf, yang kembali pada Yusuf. Dan contoh fi'il yang bertemu dengan taukid khafifah adalah firman Allah, walayakunan, i'rabnya sama seperti sebelumnya. Kemudian contoh fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah adalah yadribani. Jadi yadribani ini fi'il mudhari yang dirafakan dan rafanya dengan menetapkan alif dengan menetapkan nun. Alif ini sebagai fa'il. Dan contoh fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak adalah yadribuna. Yadribuna ini fi'il mudhari yang dirafakan dengan nun dan wawunya itu sebagai fa'il. Contoh fi'il mudhari yang bertemu dengan ya mu'annatsah mu'attabah adalah tadribina. Tadribina ini fi'il mudhari yang dibaca rafa dan tanda rafanya adalah tetapnya nun dan huruf ya itu sebagai fa'il. Wa amal wawu fa takunu 'alamatan lirafi fi mawdhi'aini. Wawu menjadi alamat rofa berada di dua tempat. Wawu ini tidak membedakan apakah terlihat seperti zaitun ataukah tidak terlihat seperti ja'a muslimiyah. Ja'a muslimiyah ini alamat rofanya wawu tapi tidak terlihat karena aslinya muslimunali, orang-orang yang tunduk denganku. Muslimunali itu huruf lamnya disukun karena untuk meringankan, nunnya juga dibuang, huruf lamnya disukun dan nunnya dibuang. Jadi kalau alasan pembuangan lam karena meringankan, kalau alasan membuang nun karena mengidhofahkan, maka menjadilah muslimu dan ya sukun. Wawu dan ya berkumpul dan salah satunya berupa sukun, maka huruf wawu diganti dengan ya. Ya, terima kasih Mas Falbi Taftazani. Ini tapi sudah mau selesai, sudah hampir 1 jam, jadi Mohon maaf ya kalau sebentar lagi selesai. Kemudian huruf ya diidghamkan ke ya yang kedua, maka jadilah muslimuya. Muslimuya. Mimnya di dhammah ya. Lalu dhammahnya dirubah menjadi kasrah untuk menserasikan ya sukun, maka menjadilah muslimiya. Jadi muslimiya ini adalah fa'il yang dibaca rofa, dan rofanya menggunakan wawu yang merupakan gantian dari ya yang diidghamkan ke ya mutakalim. Wawu yang menjadi alamat di kata muslimiya itu merupakan pengganti dari dhammah. Dan muslimiya ini mudhaf, yang mutakalim menjadi mudhaf ilaih yang dimabni dengan fathah namun mahalnya jar. Ini Mas Falbi Taftazani ini dari mana ya? Dari mana Mas? Rumahnya mana Mas? Fi jam'il mudzakkar salim. Ini sudah 1 jam, jadi saya akhiri di kata fi jam'il mudzakkar salim ya. Sambil menunggu jawaban dari Mas Falbi Taftazani. Ini Mas oh Madura ya. Aduh Madura ya, terima kasih Mas sudah bergabung, tapi mohon maaf ini durasinya sudah 1 jam, jadi saya akhiri streaming ini, mohon maaf ya dari Madura. Nanti kalau sudah tayangan ulangnya bisa diikuti dari awal ya, mohon maaf untuk Mas Falvi. Qauluhu fi jam'il mudzakkar salim wallahu a'lamu bishawab. Sampai ketemu di streaming selanjutnya Mas ya.